Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekali waktu ketika malam sudah beranjak mendekati pagi, bangunlah dan basahi wajahmu dengan air wudhu. Semoga dengan itu Allah karuniakan bagimu kejernihan hati dan kelembutan jiwa. Ketika dunia sedang sunyi senyap dan manusia sedang tenggelam dalam lelapnya tidur, tataplah wajah istrimu. Tataplah dalam-dalam. Lihatlah betapa banyak yang berubah pada dirinya. Wajah yang dulu menampakkan keremajaan itu sekarang sudah banyak gurat-guratnya. Wajah yang dulu tanpa tersenyum pun sudah memikat hati untuk lebih dekat, sekarang telah tampak letih karena penat yang menyengat. Tataplah wajah itu sekali saja, ketika tidak ada make up yang menyembunyikan keasliannya. Lihatlah wajah apa adanya istrimu, lalu renungkanlah sejenak kenapa wajah itu telah berubah demikian banyak. Renungkanlah apa yang telah engkau lakukan untuknya, agar setiap letih penatnya bermakna. Bukankah wajah itu yang kerap kali harus kehilangan cahayanya ketika anak-anakmu baru saja dilahirkan ke dunia? Ia harus membelalakkan matanya ketika matanya sudah mengantuk dan badan sudah hampir ambruk, semata agar anak yang baru saja ia lahirkan dapat kokoh badannya dan kuat jiwanya. Ia harus terjaga agar setiap kali anak-anak itu membutuhkan kasih sayangnya, pada detik itu juga ia dapat memberikannya. Sementara di saat yang sama, barangkali engkau telah larut dalam dengkurmu, dengkur yang menggelegar. Alangkah sedikit yang telah kita lakukan untuk istri kita. Alangkah sedikit yang kita berikan untuknya, sementara kita meminta terlalu banyak. Padahal suami yang terbaik adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik di antaramu terhadap keluarganya, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya segala kemuliaan telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepadanya. Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi yang terpilih, ia mulia melebihi segenap manusia. Seluruh penduduk Makkah yang beriman menghormat kepadanya dengan rasa cinta yang amat dalam. Tetapi penghormatan yang amat tulus itu tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan membantu istrinya. Inilah kesaksian Aisyah. Ketika sahabat bertanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, Aisyah mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Semua perilakunya menakjubkan bagiku. Istrinya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu istrinya di rumah. Alangkah jauh dengan kita sekarang ini. Dialah yang menjahit sendiri pakaiannya. Ia memerah sendiri susu dari dombanya. Padahal andai kata ia mau, seluruhnya istrinya yang akan menurut tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu membelalakkan mata karena marah. Seluruhnya akan dikerjakan istrinya. Tetapi inilah pertanda kemuliaan, keagungan akhlak dan ketinggian derajat yang berhimpun dalam rasa cinta yang tulus dan bersih. Keagungan akhlaknya yang lahir dari kedekatan kepada Allah Ta'ala melahirkan kelembutan dan kesabaran. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bergegas mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merasa jengkel karena istrinya sering memarahinya. Ia bermaksud menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perilaku istrinya tersebut. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sesampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sedang dimarah-marahi oleh istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam mendengarkan omelan istrinya, tidak membantah, tidak pula memarahi. Umar bin Khattab segera bergegas pulang dan berkata, "Kalau begitu, aku biarkan saja istriku memarahiku karena dia sudah memasakkan makanan untukku, mengurus anak-anak dan mencucikan pakaian yang sebetulnya bukan tugasnya." Setidaknya ada 3 pelajaran yang kadang tak habis-habis saya renungkan. Bukan pelajaran apa yang bisa saya ambil darinya, tetapi apakah pelajaran itu sudah menjelma dalam perlakuan saya kepada istri saya? Alangkah sering kita memperoleh ilmu-ilmu yang berharga, tetapi hampir-hampir tak ada bekasnya dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari. Atas kurang sigapnya istri menyuguhkan hidangan ke hadapan kita, kadang rasa kecewa tak kita sembunyikan darinya. Padahal tidaklah ia lambat melayani kecuali karena penatnya yang sudah tak dapat ia tanggungkan lagi, atau kadangkala badan masih mempunyai cukup kekuatan tetapi hati merasa amat letih karena kurangnya perhatian yang ia nanti-nanti dari suami, karena ia sedang berharap perhatian dari suaminya akan segera tiba. Sungguh, yang ia butuhkan ketika itu kerap kali bukanlah obat penahan nyeri, tetapi sekedar usapan penuh perhatian disertai ucapan yang empatik. "Capek sayang." Tak banyak kata yang ia perlukan. Satu ungkapan sederhana yang mengiringi usapan lembut di punggungnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa engkau benar-benar memiliki perhatian yang sangat besar kepadanya. Usapan lembut itu menandakan bahwa engkau menghargai letih lelahnya mengasuh anak dan merawat rumah seharian penuh. Tentu saja, usapan lembut yang kau berikan bukanlah untuk menghindar dari tindakan yang lebih besar. Kalau engkau melihat istrimu amat lelah, sedangkan usapan lembut yang disertai ucapan cinta yang menyegarkan jiwa dan tak sanggup menghapus penat yang sesungguhnya, maka pijatan yang lembut di kaki atau punggungnya akan sangat membahagiakannya. Sungguh, engkau pun tak mampu. Sungguh pun engkau tak mampu memijatnya sebaik yang dilakukan oleh tukang pijat. Tetapi sedikit yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh itu sudah sangat besar artinya bagi istri kita tercinta. Kekuatan jiwa untuk tetap lembut ketika mengasuh anak, insya Allah akan tumbuh dari sini. Oh ya, kembali pada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Umar bin Khattab mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, engkau lihat bahwa obatnya cemburu dan marah bukanlah menunjukkan kemarahan yang sama besarnya. Semakin besar rasa cemburu, semakin mudah tersulut apabila engkau membantah apa yang ia katakan. Sebaliknya, api yang paling berkobar pun akan secara perlahan meredup dan akhirnya padam apabila engkau tidak menyulutnya dengan kemarahan serupa. Hadapilah api dengan air. Sungguh, hadapilah api dengan air, bukan api dengan api. Kedua, ada kekuatan yang besar pada telinga yang mendengar dan wajah yang memperhatikan. Sebuah ungkapan sangat tepat menggambarkan tentang betapa besar kekuatan yang ada di balik telinga kita. Man ahsanal istima ta'ajjalal intifa. barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Maka apabila engkau mendapati istrimu sedang cemburu atau mengomel seperti radio yang gelombangnya sedang terganggu, sediakanlah telingamu untuk mendengar dan wajah yang teduh. Kalau engkau tak mampu, biarlah ia lihat wajahnya. Ia lihat wajahnya yang amat menyedihkan. Tetapi jangan menunjukkan perlawanan yang menantang. Ketiga, ya Allah, alangkah banyak kita berhutang budi pada istri kita. Alangkah banyak pekerjaan rumah tangga yang apabila ia turun tangan melakukannya, engkau bisa mati berdiri karena tak sanggup melakukannya sendirian. Padahal semua itu bukan kewajibannya. Sekali lagi, semua itu bukan kewajibannya. Berkenaan dengan ini, cobalah untuk menyimak sekali lagi ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an sepulangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, aku biarkan saja istriku memarahiku karena dia sudah memasakkan makanan untukku, mengurus anak-anak dan mencucikan pakaian yang sebetulnya bukan tugasnya. Kalau itu semua bukan tugasnya, maka bukan dosa apabila ia tidak melakukannya. Tetapi sanggupkah engkau membayangkan keadaan seperti itu? Inilah sebagian di antara rahasia-rahasia Allah Azza wa Jalla. Ia ciptakan wanita sebagai yang mengandung dan amat besar kasih sayangnya. Tetapi kewajiban mengurus anak ia letakkan pada punggung seorang laki-laki. Ia letakkan pada tangan seorang laki-laki. Maka kalau engkau tidak merasa memerlukan istrimu dan menganggap apa yang ia lakukan sebagai perkara yang sudah semestinya ia lakukan, sungguh engkau termasuk orang-orang yang tinggi hati, lagi melampaui batas. Kalau ada sedikit saja iman di hatimu serta ilmu yang mencukupi tentang haknya dan kewajibanmu, rasanya selalu tak kekurangan alasan untuk berterima kasih kepadanya. Nah, sudahkah engkau mengungkapkan rasa terima kasih kepada istrimu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tausiah yang begitu indah dari Ustadz Fadhil Azim. Dari wajah beliau pun terlihat betapa rindunya beliau akan istri beliau berada di sampingnya. Selama saya pun menemani beliau di sini, dari cerita-ceritanya begitu terlihat rasa cinta beliau yang begitu kuat kepada istri beliau, sehingga pada saat-saat bercerita tentang istrinya selalu terbayang-bayang wajahnya yang sedang terlihat ustadznya sedang terbayang-bayang sang kekasihnya yang berada di jauh di Jakarta sana. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kita buka di ID Yahoo Messenger dengan ID FLP_online. Sekali lagi, bisa pertanyaan disampaikan melalui Yahoo Messenger dengan ID FLP_online. Untuk karena belum ada pertanyaan, kita akan tunggu sebentar sambil mendengarkan sebuah nasyid. Kaping papat kudu wetan. bisa melakoni. Muki-muki Gusti Allah nyembatani. Alhamdulillah, sepertinya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Ini ada beberapa mempersingkat waktu mungkin. Dari saudari kita Liza Anggreni di Tokyo, dari Nesia Andriana di Tokyo juga, dari Wanda Akbar itu bertanya. Tadi dikatakan bahwa tugas istri bukanlah mengurus anak, rumah tangga dan lain-lain. Jadi apa sebenarnya hakikat tugas istri yang sebenarnya? Bagaimana, Ustaz? Kalau langsung berbicara tentang tugas istri rasanya akan kurang adil, karena pembicaraan itu tidak membuat para bapak-bapak akan mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Saudara-saudara, mendidik anak merupakan kewajiban seorang bapak. Berikut segala konsekuensinya. Begitu juga pengasuhan. Konsekuensinya antara lain, ketika suami istri melakukan perceraian, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang mengalami demikian, maka seorang bapak berkewajiban pertama untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kemudian yang kedua memberikan gaji pengasuhan kepada yang mengasuh anaknya, dan yang ketiga adalah memberikan gaji menyusui pada yang menyusui anaknya. Kalau yang pertama itu sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan seorang bapak, maka dua hal berikutnya merupakan sesuatu yang besarnya ditentukan. Silakan periksa di berbagai kitab fikih yang menyangkut masalah nikah, insyaallah Anda akan temukan pembahasan tentang ini. Nah, yang menarik adalah kewajiban mendidik anak itu ada pada seorang bapak. Sementara yang paling berhak mengasuh anak, yang paling berhak, bukan yang wajib, yang paling berhak adalah seorang ibu. Konsekuensinya apa? Misalnya terjadi perceraian, ini salah satu contoh, maka anak itu sejauh ibunya tidak melakukan hal-hal yang secara nyata-nyata membahayakan akidah anak, maka hak pengasuhan itu ada pada ibunya, tidak bisa diambil oleh bapaknya. Yang bisa dilakukan oleh bapaknya dan merupakan kewajibannya adalah menjamin tiga hal tadi. Yang pertama, memberikan nafkah bagi anak sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti misalnya anak harus masuk playgroup, harus masuk TK, semuanya harus di cover oleh bapaknya. Yang kedua adalah gaji pengasuhan. Gaji pengasuhan ini diberikan kepada ibunya si anak ini, mantan istrinya, dan itu bukan nafkah untuk mantan istrinya, melainkan gaji pengasuhan. Yang ketiga adalah gaji menyusui. Gaji menyusui itu diberikan kepada orang yang menyusui, bisa ibunya, bisa orang lain yang dianggap baik. Nah, mengenai menyusui, ketika suami istri masih terikat pernikahan, maka seorang suami tidak berkewajiban membayar gaji menyusui pada istrinya. Tetapi ia tetap memiliki kewajiban bukan memberi gaji, melainkan memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ini konsekuensi berikutnya adalah harta istri itu milik istri. Harta istri itu milik istri. Sehingga apabila seorang istri memberikan sebagian dari hartanya untuk kehidupan rumah tangga, katakanlah misalnya belanja ada uang yang kurang dan si istri punya penghasilan, maka itu termasuk sedekah. Sedekah yang diberikan oleh istri kepada keluarganya. Lalu apa sih tugas seorang istri? Nah, ini lagi-lagi rasanya tidak fair kalau saya langsung berbicara tentang tugas istri sebelum bicara tentang tugas suami. Tugas suami itu mencukupi nafkahnya, memberikan perlakuan yang baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, kemudian memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan mendidiknya. Ini merupakan sebagian dari tugas-tugas suami. Saya berharap suatu saat saya akan tuliskan khusus masalah ini untuk membahasnya lebih detail, karena pertanyaan ini tidak saya bayangkan sebelumnya. Insyaallah saya berusaha akan membahas secara lebih khusus. Lalu kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri itu menjaga rumah suaminya. Kemudian termasuk hak seorang suami dan harus diperhatikan oleh istri adalah ia tidak memasukkan orang yang suaminya tidak mengizinkan orang itu masuk ke rumahnya. Kemudian mentaati suaminya, jadi mematuhi perintah suaminya. Dalam hal ini perintah-perintah itu tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Misalnya katakanlah makanan sudah tersedia, kemudian suaminya minta tolong untuk antarkan minuman kepadanya, maka ini sebagian dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri apabila ia mematuhinya. Kemudian menyenangkan apabila dipandang. Sekali lagi, jawaban ini hanyalah jawaban yang sekilas saja. Insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan tuliskan barangkali satu buku tipis khusus berkaitan dengan apa saja kewajiban kita dan apa saja hak dia, baik bagi istri maupun bagi suami. Berkaitan dengan menyenangkan apabila dipandang, memang akhirnya berkait erat dengan perintah Rasulullah yang lainnya, yakni bahwa ketika seorang suami membutuhkan untuk mengajak berhubungan, maka seorang istri tidak menolak. Tetapi ini nanti akan berkaitan juga dengan kebajikan yang seharusnya dimiliki suami, yakni ia tidak melakukannya dengan tergesa-gesa, dan apabila istrinya tidak siap, maka sang suami itu seyukyanya memiliki keharusan untuk menjadikan istrinya memiliki kesiapan ke sana. Saya kira itu yang bisa saya berikan, dan barangkali ada pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari saudari Anissa Dafa, kalau tidak salah ya. Beliau ini ada di Singapura. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kiat apa yang paling jitu yang dilakukan istri agar suami bisa melakukan hal baik dan terbaik seperti yang dicontohkan tadi atau yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada satu lagi juga pertanyaan, bagaimana cara agar semakin disayang suami? Untuk pertanyaan dari Anissa Dafa di Singapura, insya Allah bulan depan saya akan ke Singapura dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bersama-sama, bisa berbincang-bincang dengan akhwat-akhwat dan ikhwan-ikhwan lainnya di sana. Dan pertanyaannya tadi, kiat apa yang paling jitu dilakukan istri agar disayang suami? Bisa melakukan hal yang terbaik. Saudara-saudara, keinginan untuk melakukan hal yang terbaik itu sebanding dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan. Sebanding dengan semakin besarnya rasa cinta dan kasih sayang. Dan sebanding dengan meningkatnya kadar keimanan dan ketakwaan. Maka untuk meningkatkan sayang, kasih sayang suami itu tidaklah dengan hal-hal yang selalu romantis. Karena yang paling pokok akarnya adalah pada iman. Saudara-saudara, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang saya sangat terkesan dan kerap kali menjadi cara saya untuk mengatasi kekeringan dalam rumah tangga. Maksud saya demikian, kadangkala di rumah memang tidak ada konflik, tetapi saya rasakan tidak hangat lagi, kurang begitu bergairah, kurang begitu romantis. Maka saya segera mengingat dengan ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihah sayaj'alu lahum rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, sayaj'alu lahum rahman wudda. Maka kelak Allah akan menumbuhkan pada dirinya, memberikan kepada mereka itu kasih sayang. Al-wudd itu merupakan akar kata dari mawaddah. Mawaddah adalah cinta yang menggebu-gebu. Kerap kali ketika kita berbicara tentang agar disayang suami, itu merujuk pada mawaddah. Di samping itu tentu saja kita memperhatikan dua hal pokok yang kalau kita mau melakukannya, insya Allah akan menjadikan suami semakin sayang. Dua hal pokok itu secara prinsip adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf pada dasarnya bermakna kewajiban berhias bagi seorang suami untuk istrinya. Tetapi kita ingat bahwa hak dan kewajiban suami itu seimbang, sebanding. Nah, berkaitan dengan mu'asyarah bil ma'ruf ini termasuk, ini mohon maaf lagi-lagi akan berkaitan dengan kehidupan seksual itu. Saya sebenarnya agak risih berbicara tentang ini, tapi saya yakin semua yang mendengarkan sudah menikah. Antara lain disunahkan 40 hari sekali paling lambat itu, kecuali jika ada keadaan-keadaan yang misalnya salah satunya tidak menghendaki begitu, 40 hari sekali disunahkan bagi keduanya untuk mohon maaf ini ya, mencukur rambut kemaluan Dan salah satu hikmahnya adalah membangkitkan kembali suasana pengantin baru. Kemudian bagi seorang perempuan disunahkan setiap habis menstruasi mengusapkan pada jalan keluarnya darah itu wewangian yang kalau pada masa Rasulullah SAW adalah wewangian yang tidak beralkohol. Mohon maaf, barangkali sekarang kita bisa membeli vaginal sprays yang tidak beralkohol, tetapi akan jauh lebih aman dan sesuai dengan sunnah kalau kita membeli misalnya kasturi, misik, za'faron dan sejenisnya. Kemudian, nah, ada satu hal yang ternyata sangat banyak orang yang tidak tahu. Rasulullah melakukannya bersama istrinya dan kita hampir tidak tahu. Suatu saat ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat ini bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bolehkah seorang suami melihat aurat istrinya?" Maka Aisyah mengatakan, bukan dengan mengatakan ya, tetapi bercerita, "Satu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu bejana. Kemudian Rasulullah bermain kecipak air denganku." Jadi saling bermain-main air dengan istrinya. Pada hadis yang lain kita bisa mendapati kisah yang serupa. Rasulullah mengambil wudu dari bejana, barangkali kalau sekarang itu boleh diibaratkan bathtub, dan di Singapura saya rasa tidak terlalu sulit untuk mencari bathtub, atau di rumah Anda sendiri sudah ada. Rasulullah mengambil air wudu dari situ sehingga istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, air ini tidak ikut menanggung junub, tidak ikut menanggung jinabah, tidak memuat jinabah. Maka Rasulullah berwudu dengan air itu. Saudara-saudara, apakah yang Anda bayangkan dari jawaban ini? Pasti Rasulullah tidak terpejam. Dan itu berarti bahwa boleh saja. Kemudian ini masih berkaitan dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Ada tiga waktu aurat yang merupakan privacy 100% dari suami dan istri, sehingga anak yang belum cukup umur pun, anak-anak umur 5 tahun, umur 6 tahun, 7 tahun, kalau mau masuk kamar pada waktu-waktu aurat ini, hendaklah minta izin kepada kedua orang tuanya. Karena pada waktu-waktu ini keduanya dibolehkan dan merupakan kebaikan mengenakan pakaian yang tidak seorang pun pantas melihat kecuali keduanya. Jadi saya pernah ditanya, ini mohon maaf ini, ya, tapi saya yakin semua yang mendengar sudah menikah. Ada yang satu saat ada yang bertanya, "Pak Fauzil, bolehkah seorang istri bersolek dan pakai bikini?" Oh, boleh saja, sepanjang dipakai pada waktu-waktu aurat ini. Dan insya Allah Anda mendapatkan pahala. Yang tidak boleh adalah berhias di luar. Nah, banyak lagi hal-hal lain, tetapi saya rasa saya tidak terlalu tega untuk menyampaikannya secara online. Barangkali kalau ada forum-forum khusus ibu-ibu, dan di waktu yang lain ada forum khusus bapak-bapak, karena ada bagian-bagian yang sebaiknya diberikan secara terpisah, insya Allah bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah qaula ma'rufah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini maksudnya qaula ma'rufah itu bagaimana kita melakukan komunikasi secara responsif, penuh perhatian, respek. Dan sebenarnya masih banyak hal lain berkaitan dengan qaula ma'rufah, tetapi untuk kesempatan kali ini insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan lebih lanjut saya kira bisa kita bisa via email barangkali. Secara khusus saya sudah membahas di buku Agar Cinta Bersemi Indah misalnya, atau di buku Kado Pernikahan Untuk Istriku. Tetapi bagi Anda yang di Singapura atau tempat-tempat lain yang tidak memungkinkan untuk menjangkau itu, insya Allah saya bisa kirimkan via email. Demikian. Ini tadi tadi Ustadz bilang kalau semoga yang mendengarnya sudah pada menikah, tapi ternyata ada beberapa yang protes karena belum menikah, Ustadz. Jadi mau kita doakan saja biar yang belum menikah bisa cepat menikah gitu, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tuti Afriani di Tokyo. Bagaimana mengubah sifat suami yang sudah menjadi karakternya, misalnya kalau bicara cenderung keras, dan juga kalau ada sifat lain, misalnya sedikit egois, tapi dia merasa sudah benar. Bagaimana, Ustaz? Nah, ini bagian dari pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara online. Karena sama-sama sakit perut bisa beda obatnya, sama-sama sakit kepala bisa beda-beda sebabnya. Saya rasa akan jauh lebih baik kalau bisa menyempatkan waktu untuk diskusi secara person to person, atau boleh jadi, tapi ini saya nggak terlalu berani berjanji kalau via email, mengingat saya tidak terlalu sering buka email. Okay. Ya, tapi sekiranya nanti sedang ada waktu ke Indonesia, bisa untuk mengagendakan satu atau dua jam bertemu begitu. Okay. Insya Allah ya. Oke, begitu jawabannya ya. Ternyata tidak, walaupun masalahnya sama, tapi kalau yang mengalaminya orang yang berbeda tentu perlu banyak parameter-parameter yang dipakai ya. Ini ada lagi, Ustaz, pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu di Milis Fahima, Fahima ini adalah forum ibu-ibu bukan di Tokyo ya, muslimah di dunia nih kalau nggak salah nih Fahima ini, itu pernah dibahas tentang gaji istri. Maaf kalau kalimat ini kurang begitu berkenan, di mana uang itu benar-benar uang istri, yang mana istri bebas untuk menggunakannya. Bagaimana sebenarnya hak istri dalam masalah uang suami? Saya lebih suka bercerita tentang apa yang saya lakukan di rumah. Saya sampaikan pada istri saya, dan saya memang mencoba tidak mencari tahu uangnya dipakai untuk apa sih gitu. Yang penting adalah bahwa istri tidak menggunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Andaikan misalnya uangnya seluruhnya diberikan pada adiknya misalnya, pada orang lain, pada keluarganya, maka itu sepenuhnya merupakan hak istri. Jadi yang paling baik adalah kita menyadari kewajiban kita, menyadari bahwa kalau istri mempunyai hak seperti itu, maka Allah Maha tahu apa yang lebih baik bagi istri. Kalau kemudian sekali waktu kita ngobrol-ngobrol, saya kira tidak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah. Jadi begitu saya rasa. Seorang suami jangan terlalu mendikte. Yang jelas Anda harus ingat bahwa itu adalah harta istri sepenuhnya, meskipun itu bukan gaji. Kalau gaji besarannya bersifat tetap. Tapi kalau nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Hanya saja kalau misalnya ngobrol-ngobrol, kemudian berbincang-bincang tentang dipakai untuk apa, itu lain perkara. Konsekuensi dari ini adalah konsekuensi bahwa harta istri adalah milik istri penuh. Boleh jadi seorang istri itu sudah merupakan wajib zakat. Sementara suaminya belum. Itu sangat mungkin terjadi. Bukankah Khadijah dulu lebih kaya daripada suaminya? Begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Subhanallah, jawabannya begitu begitu mengena kepada problematika yang ada. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan Ustaz. Mungkin waktu juga sudah cukup malam. Ustaznya juga insyaallah besok pagi sudah harus meninggalkan Tokyo. Jadi kita akan selesaikan ceramah online bersama Ustaz Fauzil Adim ini sampai di sini. Nanti apabila masih kurang puas, insyaallah kita mintakan saja kepada Fahima atau organisasi-organisasi yang lain untuk kita lakukan ceramah online lagi mungkin Ustadz ya. Insyaallah. Untuk alamat email Ustadz ataupun nomor handphone nanti akan disampaikan mungkin melalui email atau mailing list. Jadi sebelum terakhir mungkin Ustadz bisa sampaikan sepatah dua patah kata terakhir sebelum besok kembali ke Tokyo. Ke Jepang. Ke Indonesia maksud saya. Ke Jogja ya. Oke. Yang pertama, apa yang disampaikan pasti ada salahnya. Tidak mungkin tidak ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzil Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang muslim kepada saudaranya, dengan tawasu bil haq, wa tawasu bis sabr, wa tawasu bil marhamah. Ingatkan dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Yang kedua, kita tidak pernah memiliki ilmu yang betul-betul mencukupi. Sekali kita merasa ilmu kita sudah mencukupi, sudah berlimpah, maka pada saat itulah kita sedang menuju kebodohan. Dan yang ketiga, kita perlu selalu bercermin. Suatu saat Aisyah ditanya, tadi sudah sempat saya sebutkan ungkapannya, ya Aisyah, bagaimanakah tentang suamimu? Apakah yang paling berkesan bagimu dari suamimu? Maka Aisyah mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Ah, semua perilakunya menakjubkan bagiku. Lalu Aisyah menangis, kemudian ia bertutur, suatu malam aku dan dia berbaring bersama-sama, kulitku dan kulitnya saling bersentuhan. Kemudian ia berkata kepadaku, ya Aisyah, bolehkah aku menyembah Tuhanku? Saudara-saudara, apakah yang Anda bisa petik dari sini? Untuk sholat malam saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada istrinya. Bukan berarti untuk sholat harus seizin istri, tetapi ini menunjukkan keagungan akhlak, kemuliaan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa cinta yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Bagaimana dengan kita? Demikian, salam dari saya untuk Anda semua dan keluarga Anda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakumullah khairan buat Ustaz. Semoga semua tausiah-tausiah yang tadi Ustaz sampaikan bisa bermanfaat bagi kami, bagi para pendengar Radio Tarbiyah rahimakumullah yang berada di seluruh pelosok dunia Allah. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, dan kami juga ucapkan selamat jalan kepada Ustadz yang besok akan meluncur menuju tanah air ke Denpasar, dan semoga beliau bisa sampai ke sana dengan selamat dan bisa berjumpa lagi dengan kekasihnya yang sudah menantikan tentunya, dan juga putra-putrinya sebanyak sudah 5 orang dan yang paling kecil berumur 51 hari. Beliau begitu mengingat hari kelahirannya sampai dihitung hari per hari, detik demi detik. Dan kami juga mohon doanya Ustaz, katanya doa orang yang sedang dalam perjalanan itu makbul. Tolong doakan kami yang di sini, dan juga doakan buat kaum muslimin yang berada di seluruh pelosok dunia. Sekianlah, kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam acara ini, dan juga kepada teman-teman yang saya lihat begitu banyak pertanyaan yang masuk, tetapi waktu jualah yang tidak memungkinkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.